وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصل في أزواجه tentang istri-istri Nabi. Fadal Pak Majid. Jahsyil. Sofia tu. Rasanya burungnya di dalam ini, insya Allah tahu. Walau kalau aktif oleh bakal tadi jatah, tahu dia ambilnya. Walau yang jauh lewat, di hayat dia tadi jatah awal dia. Walau dan jauh lewat, jah big one, walau asal, walau asal. Walau macam tadi, Rabu guna. Sallallahu alaihi wasallam fi hayati ini fatara anna runna li kasrati ikhtilafi fi hinna. Pasal mengenai istri-istri Nabi. Awwaluhunna istri pertama Nabi sebagaimana kita ketahui adalah Khadijah. Kemudian tatkala Khadijah wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah. Ya. Kemudian Nabi juga menikahi Aisyah, inilah gadis satu-satunya. Kemudian Hafsah, Hafsah ini janda muda, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab, Bintu Jahsyin, Maimunah, ya, kemudian Juwairiyah, Sofiyah juga janda muda, 17 tahun ketika dinikahi Nabi. Ya, dan kami sanad kuruhunna, kami akan menyebutkan ya mereka fi tarajimihinna di tarajim di biografi mereka insyaallah taala ya dia di footnote itu Pak Ahmad tafadhal dibaca Pak Ahmad Bakat kau akat fatal mengalihku rahimahullah. Jikalau ummul mukminin. Fatal mengalihku zikra ummul mukminin. Zikra ummul mukminin. Zainabu itu Zainab. Rasulullah anda. Bahkan aku adalah ummul masakin. Jadi Zainab zikra ummul mukminin. Zainabah binti Khuzaimah. Nah, Zainab baru pun solid, ya. Rasulullah SAW. Wakana rukululaha ummul masakini dinakalia ilaihi. Wakat kajau pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da ziwajihi. Ba'da ziwajihi min Hafsah. Min Hafsah. Rasulullah SAW. Min Hafsah. Itu kurang tak, ya. Kurang titik dua itu harusnya min hafsata. Maka bilahu syahrani al-sanasi sunnatul ufiyah radiyallahu anha walaupun ahadun min azwajihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi illa hiya lahudijatan qabla radiyallahu anha wa min qasarihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ummatihi ummatihi aitama aksaro min albain albain zaujatin kama nabaha al-muallifu kama nabaha al-muallifu taib yuridul muallif fi kitabi at-tahdhib al-asma'ul lughat maksud pengarang yaitu maksud Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdhibul Asma'ul Lughat alladhi hadha muqaddimatuhu yang mana merupakan bagian dari muqaddimah ini. Jadi ada istri-istri Nabi yang enggak disebutkan oleh Nawawi di sini. Waqad fata al-muallif rahimahullah ta'ala, namun al-muallif Al-Imam An-Nawawi terluput zikra dari penyebutan Ummul Mukminin, Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Ini enggak disebutin di atas ya. Yang disebutkan hanya Zainab binti Jahsyin. Ada istri Nabi Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Kana yuqalu laha ya. Nah, Zainab Ummul Mukminin ini apa namanya? Zainab binti Khuzaimah ini juga disebut dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ya. Kenapa demikian? Li ihsaniha ilaihim, karena dia suka berbuat baik kepada orang miskin, suka dermawan ya. Suka ya, suka sedekah ke orang-orang miskin. Wa qad tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ziwajihi min Hafsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi ya Zainab binti Khuzaimah setelah pernikahan beliau dengan Hafsah radhiyallahu anha. Wa makasat indahu syahrain aw salasatan. Ya, beliau hidup tinggal bersama Nabi 2 atau 3 bulan. Ini sebentar. Kenapa demikian? Summa tufiyat radhiyallahu anha. Ya, kemudian beliau wafat. Jadi ya, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Khadijah yang ketika hidup bersama Nabi wafat ya adalah Zainab bintu Jahsyin. Walam yamut ahadun min azwajihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi illa hiya wa Khadijatu qablaha. Ya. Dan tidak ada seorang pun dari istri-istri Nabi yang wafat semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ya Zainab binti Khuzaimah ini dan juga Khadijah. Ya. Radhiyallahu anha. Wa min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam, di antara kekhususan yang hanya berlaku untuk Nabi duna ummatihi, tidak berlaku kepada umat beliau, ayyajma'a aktsara min arba'i zaujatin. Nabi itu boleh ya menikah lebih dari 4. Ya. Kalau umatnya 4 aja. Ya, walaupun sekarang umatnya 1 semua. Kama nabbaha al-muallifu, sebagaimana hal ini telah diingatkan oleh muallif ya pada pembahasan sebelumnya. Ya, di halaman sebelumnya. Ya, tabarakallahu fik. Ya, kemudian lihat lagi balik ke atas, wa haula itsu, dan mereka itu 9 istri Nabi itu ya, 9 istri sebenarnya 11 ya. Artinya Maria itu beliau budak ya. Beliau budak. Ya, enggak. Yang dinikahi itu 10 sama Zainab bintu Khuzaimah. Kan disebutkan di sini 9. Nah. 10 ya? Tis'u ba'da Khadijah. Oh yes. Ya. Dan mereka ini semua ada 9 setelah Khadijah. Tuh ya. Ya, 9 istri Nabi ini. Yang tufiya anhunna, yang meninggal sebelum mereka, walam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum mereka ini ya, walam yatazawwaj fi hayati Khadijah ghairaha, Nabi enggak pernah menikah dengan wanita lain selama hidupnya Khadijah ya, wala tazawwaja bikran ghaira Aisyah, Nabi pun tidak pernah menikahi gadis selain Aisyah. Wa ammal lati ya, adapun wanita-wanita istri-istri Nabi para kahunna yang pernah dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, dalam masa hidup beliau ya, wa tarakna hunna dikasratil ikhtilaf bihinna, maka kami ya tidak sebutkan ya, karena banyaknya perselisihan mengenai mereka, apakah ada istri Nabi yang dicerai, nah, ini khilaf ya. Yang rajin itu tidak ada ya. Yang rajin itu tidak ada. Ya. Memang berapa istri pernah diberikan pilihan oleh Allah. Mau pisah sama Nabi apa enggak? Karena Nabi miskin. Ya. Nabi itu sebenarnya kaya ya. Cuman kalau ada yang minta, kasih. Baru dapat perang Hunain. Ghanimah. Ada orang dikasih sama Nabi kambing 2 gunung. 2 gunung kami. Kemudian Abu Sufyan baru masuk Islam dikasih emas. Ada yang minta dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi. Sampai akhirnya Nabi pun Dapurnya enggak ngebul sebulan sampai dua bulan. Sebulan sampai dua bulan enggak ngebul. Ya. Terus lanjut sini dibaca. Ya. Warwanto, wakanat lahu. Ya, suriyah. Naam. Mariyatu. Waraihanatu. Syam'un. Syam'unin. A'taqaha. Tazawwaja khamsata khamsa asyrata imra'atan bi salasa asyrata ihda asyrata ansis'in. Ya, saya perhatikan situ. Dan kanat lahu suriyatan, Nabi SAW punya dua suriyah. Ya, suriyah itu lihat di petnat Marwanto dibaca itu suriyah. Hiya loko ummah amah budak. Sihah. Baik. Asyir, baik pada pembahasan asyir. Suriyah dengan didomahkan huruf sin, dikasrahkan huruf ra, dan difatahkan huruf ya, dan mentasdidkan semua huruf tadi. Ya, fil jam'i suriyah. Suriyah, ra-nya tasdid, ya-nya tasdid. Ya al-amah. Bukan ummah ya, amah. Amah itu muannas dari abdun. Dia adalah budak wanita. Ya, hamba sahaya wanita allati tahinnu fil bait. Ya, yang halal di rumah. Artinya di rumah itu kita buka baju di depan dia enggak apa-apa. Ya. Kemaluan dia pun halal buat tuannya. Buat tuannya aja. Bukan buat anak tuannya. Buat tuannya aja. Ya. Oh dulu sampai hari kiamat ke masjid. Terus sekarang, cuman kan sekarang enggak ada peperangan, enggak ada perbudakan. Kalau sekarang enggak ada, nanti kalau selama ada jihad, ada budak. Nah, sekarang kan enggak ada peperangan. Ya, jihad kan akan tegak sampai hari kiamat. Karena yang namanya budak itu pasti dari peperangan. Ya. Dan budak itu sudah ada sebelum masa Rasulullah SAW. Sejak zaman Romawi sudah ada perbudakan. Romawi kuno. Ya. Nah, barakallahu fikum. Enggak. Nah, kalau zaman sekarang KTKW itu bukan budak, mana ada budak daftar. Bayar lagi. Enggak ada budak, itu bukan budak, itu khodimah. Ya, pekerja. Ya, dan itu enggak boleh dikiaskan. Enggak bisa itu haram kemaluan mereka. Ya. Dia adalah budak allati tahilu fil bait. Sunniyat bidzalika dinamakan dengan suriyah. Kok budak ini namanya suriyah sih? Kenapa demikian? Lianal insan, karena seseorang itu tusirru muasyirataha. Ya. Atau yusirru muasyarataha. Ya, lebih senang menggauli budak. Ya, kenapa anzaujati daripada menggauli istrinya? Ya, karena biasanya budak-budak ini lebih cantik. Apalagi kalau dapat dari Eropa gitu kan. Ya, rajih muhtar sihah al-qabus. Lihat referensinya. Ya. Kemudian lanjut lagi. Ya, Nabi SAW memiliki dua suriah, dua budak, Mariah. Mariah, lihat tuh di footnote, baca lagi Marwanto, Mariah itu siapa? Wahiyal Kiptiyah tuh. Nah. Ummu waladi, ummu waladi Rasulillah. Mudah penilai. Sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim. Ah, radhiyallahu dong Ibrahim. Radhiyallahu Ibrahim. Ya, salah itu. Waqad ahdaha. Al-Mauqis. Sahibu Iskandariyati. Taib. Nah, itu referensinya Al-Sobah. Mariah itu adalah Al-Kiptiyah, dia orang Kipti, Mesir. Ya, ibu dari anak Rasulullah SAW Ibrahim. Waqad ahdaha, telah diberikan hadiah oleh Al-Mauqis, ya, sahib Al-Iskandariyah, penguasa Iskandariyah Mesir, ya, kepada Rasulullah SAW diberikan hadiah ini. Ya, berupa budak wanita namanya Mariah. Ya. Kemudian budak wanita yang lain adalah Raihanah bintu Zaid. Ada yang mengatakan bintu Syam'un. Ya, bintu Syam'un. Ya, tsumma taqaha. Namun kemudian Nabi membebaskan Raihanah ini. Ya, beda dengan Maria. Nabi kemudian membebaskannya. Ya. Nah, lihat itu mengenai Raihanah yang dibebaskan oleh Nabi, ya, min badi an-nadir. Ya, dia berasal dari Bani Nadir, minal Yahud, dari kalangan Yahudi. Waqad aslamat, kemudian Raihanah ini masuk Islam. Radulanha. Ya. Wa ruwina, dia telah diriwayatkan kepada kami, kata Imam Nawawi, an Qatadah dari Qatadah qala, dia menyatakan, tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi 15 imra'atan, 15 wanita. Pada kala bisalasa asyarata. Nabi SAW masuk. Artinya apa? Yang digauli oleh Nabi 13. Ya. 13. Wajama'a baina ihda asyrah. Nah, kemudian Nabi mengumpulkan, menghimpun 11. Artinya 11 itu Nabi poligami dengan 11 itu. Ya. Watufiya antisin. Dan beliau ketika beliau wafat, beliau meninggalkan 9 istri. Ya. Nah, baca lagi merontoh footnote itu. Raji, bukan raji, itu raji filamer merujuklah tasmiyata. Wa auladihi. Di Abi Ubaidata. Libni Abdul Bar. Hai Sukal. Wa amma lawati. Ukhtulifa. Mimma nibtana. Wa faraqata. Wafaraqaha biha aw khatabaha wa lam yatimma wa qad ikhtulifa. Wa fi asbabi ya firaqihinna bil kilal kathira yujibu at-tawaqqufa baik. Nah, mengenai hal ini silakan merujuk ke kitab namanya kitab ini Tasmiyah Azwajin Nabi SAW wa Auladihi karya Abu Ubaidah. Ya. Juga kitab Al-Isti'ab karya Al-Imam Ibn Abdul Bar, di mana Al-Imam Ibn Abdul Bar berkata, adapun ya wanita-wanita yang diperselisihkan istri-istri Nabi atau wanita ini yang fihina mimani betah nabiha wa farakaha, jadi wanita yang sudah beliau gauli atau yang beliau ceraikan ya, atau yang sudah beliau akad nikah, mengadakan akad walam yadkhul biha, namun beliau belum menjima istrinya, atau nabi yang khatabaha, nabi yang pernah nabi lamar, walam yatimalahu al-aqdu binha, ya, tapi setelah dilamar tidak jadi nikah, ya, faqad ikhtalifa fi hidna, status mereka ini diperselisihkan, ya, wa fi asbab firaqihinna ikhtilafan katsiran, juga di antara sebab perpisahan mereka dengan nabi ini ada perpisahan yang sangat banyak, yang yujibu at-tawaqquf, yang wajib kita untuk abstain di sini, enggak komentar anil qat'i, dari memutuskan bisihati fi wahidatin minha, ya, memutuskan kebenaran pada salah satu dari semuanya tadi. Ya, kita udah tawakuf aja. Nah, komen. Ya, paslon. Fi mawalihi. Nah, Mas Yudi udah bisa suruh baca belum? Belum. Ah, Mas Yudi yang ini? Ah, coba. Mawali itu apa mawali? Mawali itu jamak dari maula. Ya. Maula itu apa? Orang yang sebelumnya jadi budak kemudian dimerdekakan. Ya, jadi ini ada budaknya Nabi kemudian dimerdekakan. Semisal yang paling terkenal siapa? Zaid bin Harithah. Dia budaknya Nabi kemudian dimerdekakan. Kalau Zaid bin Harithah aslinya itu budaknya Khadijah. Ya, budaknya Khadijah. Kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Nabi. Ya. Ini Zaid bin Harithah sampai ditebus. Kan kalau budak itu bisa ditebus. Ditebus sama keluarganya. Tapi Zaidnya gak mau. Mau tetap jadi budaknya Nabi. Nah, Zaidnya gak mau. Sampai dulu ketika belum syariat belum sempurna, Zaid ini pernah diangkat jadi anak angkat Nabi. Ya, sampai-sampai Zaid bin Muhammad. Akhirnya ada larangan ayat gak boleh. Ya, makanya anaknya Zaid namanya Usamah, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu dianggap oleh Nabi sebagai cucu Nabi. Makanya julukannya Usamah bin Zaid itu Hubbu Rasulillah. Anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap oleh Nabi cucu beliau sendiri karena anaknya Zaid. Ya, sedangkan Zaid itu mantan anak angkat Nabi. Dari kecil dia ikut sama Nabi jadi budak. Ya, ayat barakalafik. Ya, ini mengenai mawali. Jadi dia jamak dari maula, ya, yang dulu budak kemudian dimerdekakan. Saya masih dibaca. Ibn Syarahila. Abu Usama, anaknya Usama, ya. Nah, ini yang pertama. Terus Wasaubanu Ibn Bujudud. Nah. Ya. Al-Muwahada. Bidomi Al-Muwahadati Waddal. Wa Iskanil Jim. Wa iskanil jimi wa rabbukal syada wa rusal wa ismuhu sulaimun syahida badron. Badron, syahida badron. Wabadam. Ini nama budak nabi yang lain. Wabadamun. Nah, terus warwaifi. Waqasir. Maimun. Wa Abu Bakrah. Wa Hurmuz. Ubaid. Ubaidun. Salma. Wa Anasah. Bi fathil hamzati wan nun. Bi fathil amzati wa salihun wa huwa wa huwa syukranun wa rabbah bil muwahhadah muwahhadah muwahhadah Rabbah Aswad, ini nama dia panjang ya. Aswad. Yasir, Yasar itu. Wa Yasar Ar-Ra'i. Wa Naubi. Wa Ismuhu Aslamu. Terus. Wa Qila Ghairu Dhalika. Muhayhibah, Muhayhibah. Al-Yamani Warabion, cukup. Hitung berapa jadi budak Nabi itu. Maula, mantan budak Nabi. Itu belum lagi tadi, kayak tadi Royhanah ya, yang udah dibebasin. Royhanah bintu Zaid. Ya, yang budak perempuan yang dibebasin. Ya gak? Budak-budak maula, mantan budak Nabi semua. Zaid bin Harisah bin Syarafil Al-Kalbi Abu Usamah, ini yang pertama. Kemudian Sauban bin Bujdud, ya. Sauban bin Bujdud dengan didomahkan al-muwahadah, yaitu huruf ba yang bertitik satu, ya, dan huruf dal didomahkan juga. Wa iskanil jim, disukunkan jim, Bujdud. Kemudian mantan budak Nabi lagi yang dibebaskan adalah Abu Kabsyah. Namanya adalah Sulaim. Dan dia ikut perang Badar. Ya. Dia ikut perang Badar ini. Ya, kemudian Badam. Dan dibesat Badam. Bidal al-Mu'jamah. Badam ini. Lihat nama dia Badam. Ya. Badam. Wayadkuruhu ba'duhum biddal al-muhmalah. Ada yang menyebutkan dengan dal, badam. Ya, ada yang menyatakan namanya adalah Zakwan. Namanya adalah Zakwan al-ati zikruhu, yang akan datang nanti penyebutannya. Ya, kemudian budak mantan budak Nabi yang lainnya adalah Ruwaifi. Ya. Kemudian Qasir. Di bawah Qasir. Ya, kata pentakik. Ya, hadalam ajid. Ya. Qasir hadalam ajid. Qasir ini yang saya belum dapatkan. Man zakarahu, ada ulama yang menyebutkannya. Ya. Ya. Ya, apa namanya yang dianggap sebagai mawali. Ya, sebagai bagian dari mawali. Ya. Fi ma baina yadai minal masadir, dari referensi yang ada pada saya. Ini yang enggak disebut didapatkan oleh pentahqiq. Kemudian ada Maimun. Ya, Maimun ini kila, ya, Maimun ini dapat nomor berapa itu? Hadza huwa al-Zakwan allati dzikru. Inilah Zakwan yang akan disebutkan nanti. Kemudian di antara maula Nabi berikutnya adalah Abu Bakrah. Ya, huwa sahabiyal ma'ruf, dia adalah sahabat yang, ya, terkenal ya, mengenai Abu Bakrah ini, dia mantan budak Nabi. Sahabat yang sudah dikenal, nama aslinya adalah ya, Nafi ibn al-Harith. Nafi ibn al-Harith. Ya. Wa ba'duhum, sebagian ulama lam ya'udduhu ya, fi mawali. Ada sebagian ulama ada yang tidak menggolongkan si Abu Bakar ini sebagai mawalinya Nabi, mantan budaknya Nabi. Ya, kemudian ada Hurmuz. Ya. Mantan budak Nabi adalah Hurmuz. Kila innahu Yasar Ar-Ra'i. Ya. Ada yang mengatakan Hurmuz itu ya Yasar Ar-Ra'i An-Nawbi. Ya, allati yang akan ya ada allati al-ati dzikruh yang akan datang disebutkan nanti. Ya, kemudian Abu Sofiyah Ubaid. Kemudian budak Nabi berikutnya ada Abu Salma. Footnote ke saya balik ke bawah. Tadi kebalik ya. Mengenai Hurmuz. Ya, kila hada huwal ismu li Abi Rafi. Mengenai Hurmuz, ia nama dari Abu Rafi Al-Qisti, Al-Qibti. Ya. Abu atau Zakwan. Baik, mengenai Abu Salma, dia Yasar Ar-Ra'i An-Nawbi. Kemudian Anasah. Anasah Abu, Anasah ini siapa? Berikutnya. Dengan dipatahkan hamzah dan nun, kemudian ada namanya Saleh, ya, yaitu Syukran, bukan pakai kaf ya, Syukran, ya, ya, Syukran, kemudian Rabbah bil Muwahadah dengan ba'nya itu dikasih titik satu, Rabbah Aswad, Yasar Ar-Ra'i, Nawbi, Abu Rafi. Ya, namanya adalah Aslab. Kila ghairu dzalik, ada yang mengatakan bukan itu namanya. Ya, kemudian Abu Muwaihibah. Ya. Ya. Kemudian Fadalah Al-Yamani dan Rafi'. Mengenai Rafi', kila huwa Abu Rafi' Al-Mutaqaddim Dzikruh. Al-Mutaqaddim Dzikruh yang sudah disebutkan penyebutannya. Barakallahu fikum. Ya, banyak lagi nih. Budak Nabi lagi. Ya. Iya, mantan budak Nabi. Dibebasin-bebasin sama Nabi. Baca lagi Pak Majid. Bid'ah. Aswadu, jangan aswadun. Wa kirkirah, kirkirah, bukan karkaro. Oh. Bikasil kafain, bukan? Ada yang mengatakan di fathah, berarti karkaro. Tapi yang awal kirkirah. Mihran. Wawakid. Nah, tayyib. Dan berikutnya masih banyak tuh budak-budak Nabi, nanti kita hitung ya. Ada namanya Mid'am Aswad, ya, Mid'an Aswad dengan dikasrahkan mim, disukunkan dal, dikatakan ain, ya. Ainnya yang muhmalatain. Mid'am. Ya. Tayyib. Nah, kemudian dialah yang terbunuh pada perang Khaybar. Ya, awal perang melawan Yahudi ada kirkirah dengan dikasrahkan dua kaf, kafnya itu dua kafnya dikasrahkan, ada yang mengatakan dua-duanya dimatahkan. Ya. Wa kana ala saqalin nabi. Saqal itu apa, lihat di bawah? Saqal. Ya. Wa mata'u safar, perbekalan safar. Ya. Wa ma yasqulu hamluhu, yang berat dibawa. Wa kullu syai'in. Nah. Ya, nah semuanya ini benar tafsirannya seperti ini. Ya, kemudian Zaid jaddu Hilal, ya, kakek dari Hilal bin Yasar bin Zaid. Kemudian ada Ubaidah, ya, Ubaidah, lihat, kila huwa Ubaid, Abu Ubaidah al-Ati dzikruh. Kemudian ada Tamhan, Kaisan, atau Mihran, atau Dakwan, atau Marwan. Ya. Marwan hadhi al-Fat, ya. Mengenai Marwan ini, ya, hadhihi al-alfad, ya, mengenai yang Marwan ini apa namanya, ba'du ma arrafa bihi Dakwan. Sebagian ulama ada yang mendefinisikannya, menjelaskan itu adalah Dakwan. Ya, kemudian mana lagi tadi? Ya, kemudian Abu Kibti, Wa Ma'bur Kibti, Waqid dan Abu Waqid. Ya. Dan di bawah Wasawab annahu Waqid. Yang benar dia adalah Waqid. Ya. Atau Wa imma Abu Waqid kama dzakara Syekhu Masyhur Hasan Salman, ya, fi Al-Fakhr al, ya, Mutawali. Ya, yang benar mengenai Waqid ini adalah Waqid. Ya, adapun Abu Waqid sebagaimana disebut, atau Abu Waqid sebagaimana disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Fakhr al-Mutawali. Banyak sekali budak-budaknya Nabi ini. Ya. Sampai halaman 49 itu Pak Ahmad. Hah? Ya, dibaca. Enggak usah diartikan kali ya. Ini kan nama-nama orang ya. Wa Hunainin. Ini yang Hunain ya? Hunainin, terus Abu Asib. Ya, wa Abu Asib. Nah, ismuhu namanya adalah Ahmaru, namanya Ahmar. Kemudian wa Abu Ubaidah Safinah. Safinah Abu Ubaidah wa Safinah. Kemudian Salman al-Farisi. Aiman ibnu Ummu Aiman. Baik. Lihat di bawah footnote. Addahu ba'dul ulama minal khadalah al-muta'al mawalid. Sebagian ulama mengkategorikannya sebagai khodam aja, pelayan, bukan sebagai mantan budak. Pelayan aja, bukan budak juga, pelayan aja. Kayak Anas bin Malik itu kan, melayani Rasulullah SAW. Terus, ya, kemudian ada Aflah, ya, Sabiqun. Nah, Sabiq, mengenai Sabiq ini lihat di bawah, ya, ba'duhum ya'udduhu minal mawali ba'akharun ya'uddunahu minas sahabah mutlakun. Ya, sebagian ulama mengkategorikannya mengenai Sabiq ini sebagai mawali, dan sebagian yang lain mengkategorikannya sebagai sahabat yang mutlak. Terus sahabat calon. Ya, kemudian Salim, lihat di footnote, angkara al-Hafidz As-Sakhawi ayakuna saliman min mawali. Ya. Namun al-Hafidz As-Sakhawi mengingkari Salim ini adalah mawalinya Nabi. Terus Bula. Dumairah. Jumairatun. Kemudian wa Ubaidullah ibnu Aslam Nubayh. Nubayh dat difatat Nubayh. Ya, mengenai Nubayh ini ya fi nuskhah ukhra, di redak naskah yang lainnya disebutkan namanya Nabil. Ya, wakilal ismaini, dan dua nama ini ya apa namanya? Yuzkarani fi mawali. Masing-masing disebutkan dalam golongan mawali. Terus Wardan. Wa Wardan. Terus Sailah. Usailah. Terus Abul Hamra. Baik, mengenai Abul Hamra dan difutnat dengan ulama man ya'udduhu fil khalam wa minhum man ya'udduhu minal mawali wa minhum jami'an. Ya, ada ulama yang mengkategorikannya sebagai pelayan, ada ulama yang mengkategorikannya sebagai mawali. Ya, atau ada yang mengkategorikan keduanya. Ya, terus ima, ima itu hamba sahaya wanita, jamak dari amah. Ya, Salma. Berarti ini yang dibebaskan oleh Nabi. Ya, terus ya, Murafi Ummu Aiman. Wa barakah, ya, barakah dengan difathahkan ba. Ummu Usama ibn Zaid. Taib Maimunah bintu Sa'din. Lihat di footnote, wakilah Maimunah bintu Sa'id. Ada yang mengatakan Maimunah bintu Sa'id, bukan Sa'ad. Kemudian Khadirah. Kemudian Radwa. Umaymah. Terus Waraihana. Kemudian Waraihana ini tadi ya, Waraihana binti Zaid ya. Terus Ummu Dumairah. Maria dibebaskan juga oleh Nabi itu ya. Syirin. Syirin. Nah, lihat di footnote yuqalu aidan Sirin. Ya. Sirin. Sirin ini siapa ini? Ini wanita ya. Bisin al-muhmalah, ia khalatu Ibrahim ibnu Nabi. Dia adalah bibi. Bibinya Ibrahim ibnu Nabi. Berarti dia adiknya Maria. Nah, cuman yang digauli oleh Nabi kakaknya Maria. Bukan Syirin. Terus mengenai Syirin ini, dia adalah saudari dari Maria. Ummu Abbas. Ummu Abbas. Ummu Ayyash. Ada yang mengatakan Ummu Ayyash. Masya Allah. Mantan budak laki, budak perempuan. Banyak sekali. Terus lahum zikrun fi hadhihi al-kutubi wa hayati bayanu ahwalihim fi tarajimihim insyaallah taala. Ini dulu ba'dat banyak dari mereka yang disebutkan tadi mawalinya Nabi ya, itu lahum zikrun fi hadhihi al-kutub, disebutkan di dalam kitab-kitab ini, maksudnya di karangan kitab-kitab ulama ya. Ya, dia tuh di footnote ai fi kutubil ulama. Dibaca situ. Marwanto footnote-nya nomor 93. Ai fi kutub. Jangan kutubil, kutubil langsung. Ah, al-muallafati. Muzanni. Muhadzab. Wasit. Ya'ni al-muzanniya, al-muhaddaba, at-tanbiha, al-wasita. Maf'ul dari ya'ni. Kemudian wal-wajiz. Jubair. Wal-wajiza. Terus wa-raulata min kutubi syafi'iyah. Watarajimuhun mabsusatun. Di sana ya kita bihi. Wadukat. Kullahu al-muqaddimah. Baik. Ya, disebutkan yang di dalam kitab itu kitab-kitab ulama yang dikarang, yaitu Al-Muzani, Al-Muhaddab, kitab At-Tanbih, kitab Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Raudah. Ini buku-buku syafi'iyah, buku-buku fikih. Al-Muzani Mukhtasar, Al-Muzani Muhaddab, Al-Majmu' Syarh Muhaddab, At-Tanbih, tanbihnya karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Al-Wasit karya Al-Ghazali. Al-Wajiz karya Al-Ghazali, Ar-Raudah, Raudhatut Thalibin An-Nawawi, semuanya kitab-kitab syafi'iyah. Disebutkan biografi mereka di sini. Ya. Kemudian biografi mereka juga disebutkan di dalam kitabnya, yaitu Tahdhibul Asma' wal Lughat. Ya. Sebagaimana dijelaskan hal ini, ya, sebagaimana beliau itu Al-Imam An-Nawawi menjelaskan ini semua di mukaddimahnya. Ya. Terus wasayati bayanu ahwalihim ahwalihim, dan akan nanti datang penjelasan tentang tentang keadaan mereka, ihwal ahwal mereka, kondisi mereka dalam biografi mereka, insyaallah. Terus wa'alam al-mawaliya maujudina. Ah, khobar dia kan jamak kan, berarti jamak mudzakkar salim, dilihat. Terus sallallahu alaihi wasallam wa'alam, dan ketahuilah annaha ulail mawaliya, bahwasanya para mawali tersebut ya lam yakunu maujudina fi waqtin wahidin lin nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak berada di satu waktu untuk nabi. Jadi enggak bareng-bareng gitu budaknya nabi. Satu-satu dapat lagi nabi budak, dibebasin, dapat lagi budak, dibebasin. Ya. Balkana ya kullu ba'din minhumma fi waqtin. Tapi sebagian dari mereka itu di waktu yang berbeda. Wallahu a'lam. Ya. Baik, mengenai khodamihi masih cukup enggak waktu? Pelayan-pelayan Nabi. Ini lain lagi ya, kalau pelayan Nabi bukan budak ya. Kayak Anas bin Malik, itu bukan budak. Artinya ya Anas bin Malik kan dikasih oleh ibunya, oleh ibunya Anas, ini Rasulullah anak saya buat melayani engkau. Itu enggak budak. Nah, enggak budak. Artinya dia bukan budak, enggak ada kepemilikan. Ya artinya Anas bin Malik kapan aja mau pergi, pergi aja. Bebas. Melayani aja. Gitu. Nanti itu ya pasalnya. Ini kayak gini-gini terluput dari kita kadang-kadang. Ya, padahal kita katanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Nama istri Nabi kita enggak hafal. Tapi nama istri ustaz hafal, tahu ustaz istri berapa. Iya, yang di sini, yang di sini, yang di sini. Baik, ya. Subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.